وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله kaum muslimin para pendengar dan pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia, kebaikan dan taufiknya kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk bertemu di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Abu Abdullah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuh, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Kita masih membahas tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu di sebuah di segi yang ke masih yang di ke-120 ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, terakhir kita membahas tentang, kita membaca penjelasan beliau tentang jenis-jenis manusia dalam menyambut seruan dakwah. Ada dua golongan yang menerima seruan dakwah. Ada orang-orang yang cukup disampaikan padanya dalil, cukup disampaikan padanya ajakan kepada kebenaran, dia langsung mengikutinya. Yang kedua, orang yang kelihatannya dia belum bisa menerima ketika kita dakwai, tapi setelah diingatkan, setelah disampaikan kepadanya petunjuk, dia langsung memikirkannya, berusaha merenungkannya, kemudian dia menerimanya. Inilah dua golongan orang yang menerima kebenaran dan menerima seruan dakwah yang disampaikan kepada mereka. Setelah itu, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala melanjutkan penjelasannya, wa ammal mu'aridunah, ya, wa ammal mu'aridunah al-mad'uuna lil-haq al-mudda'una lil-haq fanaw'an. Adapun orang-orang yang menentang, yang berpaling dari kebenaran, itu ada dua juga jenisnya. Ya. Wa ammal mu'aridun al-mudda'una lil-haqqi fanaw'an, orang-orang yang berpaling tapi dia mengaku mengaku mengikuti yang benar, ini juga ada dua jenisnya. Nau'un yuda'una bil mujadalati billati hiya ahsan. Ada jenis yang, ada sebagian orang di antara mereka yang kita perlu mengajak dia, mendakwai dia dengan cara berdebat, tapi tetap dengan cara yang baik. Dengan cara kita mendebat dia dengan cara yang baik, supaya kita bisa mematahkan argumentasinya. Fa in istajabu wa illa fal mujadalah. Kalau dia misalnya menjawab seruan dakwah kita, kalau tidak maka kita berdebat. Kita mendebatnya, mematahkan argumentasinya. Fa haula'i la budda lahum min jidalin aw jilad. Maka golongan ini yang menentang seperti ini tapi bersikeras menganggap dirinya benar, itu harus kita praktekkan padanya imma mujadalah, ya, berdebat tapi dengan cara yang baik, atau jilad atau mujaladah, harus dengan sikap yang lebih keras, ya. Orang yang pertama masih kita debat dengan cara yang baik, golongan yang kedua harus dengan cara yang lebih keras. Bahkan mereka ini orang-orang yang diperintahkan untuk kita memerangi mereka di dalam Islam. Ini dua golongan yang menentang ketika diajak kepada kebenaran. Baik. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, "Wa man ta'ammala da'watal Qur'ani wajadaha syamilatan li ha'ula'il aqsam mutanawilatan laha kulliha kama qala ta'ala." Barang siapa yang memperhatikan metode dakwah di dalam Al-Qur'an, dia akan mendapati bahwa Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an atau seruan dakwah di dalam Al-Qur'an telah meliputi semua golongan ini. Ya. mencakup dan meliputi semua golongan manusia ini, sebagaimana misalnya yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 125, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah atau dengan nasihat yang baik, serta serulah serta debatlah mereka dengan cara yang baik. Ini ada yang diperlakukan seperti itu. Jadi dua golongan, yang pertama tadi orang yang langsung menerima disampaikan dengan hikmah, langsung disampaikan dalil kebenaran, dia akan langsung terima. Golongan yang kedua masih kelihatannya masih belum menerima, tapi setelah disampaikan padanya petunjuk, dia merenungkan, memikirkannya, kemudian dia akan menerimanya. Sedangkan yang menentang, kita perlu wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang baik. Nah, baik. Fahaulai al-mad'uuna fahaulai al-mad'uuna bil kalam. Mereka ini adalah orang-orang yang ya diseru dengan cara, diajak dengan ucapan. Kita mendakwai mereka, yang pertama kita langsung nasihati, golongan yang kedua tetap kita sampaikan padanya nasihat yang baik, kita sampaikan peringatan dan kabar gembira, yang ketiga tetap mereka menolak, kita berusaha mendebat mereka dengan cara yang baik. Itu tiga golongan disebutkan di ayat ini. Wa amma ahlul jilad wa humul ladzina amara Allahu biqitalihim hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Adapun orang-orang yang perlu disikapi dengan keras, mereka ini adalah orang-orang yang Allah perintahkan untuk kita memerangi mereka supaya tidak terjadi lagi fitnah, fitnahnya ini kesyirikan, kekufuran, dan supaya agama ini jadinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini seperti yang disebutkan misalnya di surat Al-Baqarah ayat 193 maupun di ayat yang lain. Ya, ini mereka-mereka yang kita diperintahkan untuk memerangi mereka karena mereka menolak, sudah berusaha kita patahkan argumentasinya juga masih menolak, maka tidak ada cara lain, mereka ini adalah orang-orang yang harus diperangi sebagaimana yang diperintahkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini semua kalau kita perhatikan ya, semua berhubungan dengan keutamaan ilmu. Berhubungan dengan ilmu, karena tidak akan mungkin kita bisa mendakwai manusia dengan tingkatan-tingkatan seperti yang disebutkan di ayat ini, ada golongan yang seperti ini, kecuali dengan ilmu. Kita akan bisa menilainya dengan ilmu dan mempraktikkan ilmu yang kita ketahui ketika mendakwai manusia dengan perbedaan tanggapan mereka ketika menghadapi seruan dakwah kepada kebenaran. Nah, baik. Wa amma man fassarul ayata bi annal murada. Dibawakan di sini, beliau menyinggung ya pemahaman ahlul kalam yang mereka berusaha menafsirkan ayat ini dengan membawa kepada pengertian dari kaidah-kaidah dalam ilmu kalam yang sangat sesat dan sangat jauh dari kebenaran. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyindir di sini, kata beliau, adapun orang yang menafsirkan ayat ini bahwa maksudnya adalah ya ayat yang sebelumnya ya yang dapat dalam surat Qaf ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran atau peringatan bagi orang yang punya hati. Mereka mengartikan man kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati, huwal mustagni bi fitratihi an ilmin an ilmil mantiki wa huwal muayyadu bi quwwatin qudsiyatin yanalu biha al hadd al awsat bi sur'atin fa huwa li kamali fitratihi mustagnin an mura'ati awdha'il mantik. Ada di antara ahlul kalam yang menafsirkan ayat ini mengatakan artinya adalah orang yang punya hati ini, yaitu orang yang tidak, ya orang yang secara fitrahnya dia tidak butuh lagi mempelajari ilmu mantik. Ya, ini bagian ilmu dari yang dipelajari dalam filsafat atau ilmu kalam, yang dia itu dikuatkan, ya didukung dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu dia bisa mencapai al-haddal awsat, batasan yang pertengahan dengan cepat. ya, maka dia ini dengan sempurnanya fitrahnya, dia tidak butuh lagi untuk memperhatikan kaidah-kaidah dalam ilmu mantik. Jadi mereka artikan demikian. Jadi dibawa kepada pengertian yang berhubungan dengan pemahaman mereka. Karena mereka mengharuskan, ya, mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Yang dikecualikan adalah golongan yang disebutkan di ayat ini, yaitu yang punya hati, maksudnya yang sudah kuat secara fitrahnya sehingga tidak butuh lagi memahami kaidah-kaidah ilmu mantik yang mereka sebutkan ini. Kemudian wal muradu bi aw alqa sam'a wa huwa syahid, di ayat kelanjutannya. Ya, maksud dari ayat ini atau orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya dalam keadaan dia hadir, orang-orang yang ahli mantik ini mereka artikan man laysat lahu hadhil quwwatu fa huwa muhtajun ila ta'allumil mantiqi liyujiba lahu mura'atahu wa idha wa isgha'ahu ilaihi an la yazigha fi fikrihi, yaitu orang yang butuh untuk mempelajari ilmu mantik ini supaya mengharuskan dia memberikan perhatian padanya, mencenderungkan konsentrasinya kepadanya supaya tidak menyeleweng pemikirannya. Ini mereka artikan demikian. Kemudian wa fassara qaulahu, kemudian dia menafsirkan ayat yang terakhir tadi, yang di surat An-Nahl tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Artinya adalah al-qiyasul burhani, yakni kias yang difahami menurut pemahaman mereka. Wal mau'idatul hasanah, wal mau'idatil hasanah, nasihat yang baik mereka artikan dengan al-qiyasul khitabi. Wajadilhum billati hiyal ahsan al-qiyasul jadali, kias perdebatan, yakni menurut istilah mereka. Ini pengertian dari para ahlul kalam ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, diartikan atau dibawa kepada kaidah-kaidah yang mereka sudah buat sebelumnya. Tentu ini dipaksakan dan sama sekali tidak ada penafsiran dari para ulama salaf atau para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang sejalan dengan makna yang mereka sebutkan ini. Makanya kata Ibnu Qayyim, fa hadza laisa min tafasiri sahabati wala tabi'in wala ahadin min a'immatit tafsir. Maka penafsiran seperti ini sama sekali tidak bersumber dari penafsiran para sahabat, tidak juga dari para tabi'in, dan tidak juga dari salah seorang ulama salah seorang pun dari ulama ahli tafsir ahlu sunnah. Bal wala min tafasiril muslimin, bahkan tidak didapatkan seperti ini dari penafsiran kaum muslimin. Masya Allah, sangat jauh dari kebenaran. Fahuwa tahrifun li kalamillahi ta'ala, bahkan ini merupakan tahrif, menyelewengkan makna kalamullah. Waja'lun lahu ala istilahil mantiqiyyin, ala istilahil mantiqiyyati al-mabkhusatil hadzi minal akli wal iman. Dan membawa ayat ini berdasarkan istilah orang-orang ahli mantik, ahlul kalam, yang sangat rendah nilainya, ya, sangat rendah nilainya dalam perhitungan akal dan apalagi iman. Sama sekali tidak ada nilai kebenaran dari penafsiran seperti ini. Wa hadha min jinsi tafasiril qaramithati wal batiniyati wa gulatil ismailiyati lamma yufassiruna lima yufassirunahu minal qur'ani wa yunzirunahu ala madhahibihimul batilah. Ini sama dengan penafsiran orang-orang ahlul batin, batiniyah, seperti qaramithah, batiniyah, dan pemahaman ismailiyah yang ekstrim. Ya, ketika mereka menafsirkan Al-Quran, mereka akan menjadikan maknanya sesuai dengan mazhab mereka yang sesat. Sehingga ketika kita menafsirkan misalnya dengan menukil pernyataan para sahabat atau para ulama tabi'in, ulama ahlu tafsir, ahlu sunnah, mereka mengatakan, oh itu penafsiran secara zahir, kita punya penafsiran yang batin tersendiri, yang kemudian mereka artikan batin ini sesuai dengan hal-hal yang mendukung mazhab mereka atau pemahaman mereka yang rusak. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik. Wal Qur'anu bari'un min dzalika kullihi munazzahun an hadhil abathili wal hidyanat. Sementara Al-Qur'an, ya, Al-Qur'anul Karim tentu saja berlepas diri dari semua penafsiran seperti itu, dan Al-Quran disucikan dari kebatilan-kebatilan serta igauan-igauan seperti ini. Yakni hal-hal yang batil yang tidak punya makna kebenaran sama sekali seperti yang mereka sebutkan tersebut. Wallahul muwaffiq. Dan Allah subhanahu wa billahi taufik, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon taufiknya. Nah, jadi ini kita perhatikan akibat dari berpaling dari ilmu mereka-mereka yang membawakan pengertian yang sesat ini, sampai pun dalam menafsirkan Al-Quran mereka akan menafsirkannya sesuai dengan pemahaman mereka yang rusak, tidak berdasarkan pemahaman ilmu agama yang benar. Taib. Wal maksud bayanu hirmanil ilmi min hadhil wujuhis sittah. Kesimpulannya, penjelasan yang panjang lebar dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini adalah untuk menjelaskan bagaimana ilmu itu terhalang dari seseorang, ya, dari enam segi, dari enam sebab, ya, enam sudut pandang. Yang pertama, ahadu soal, karena tidak mau bertanya, tidak mau bertanya, minta penjelasan. Ya, dalam ilmu ini dipuji, karena ini akan menjadikan seorang faham, menjadikan pengetahuannya benar. Athani, yang kedua, segi yang kedua, su'ul insati wa adamu ilqa'is sam'. Orang yang tidak mau dengar, mendengarkan baik-baik ketika ilmu disampaikan, atau dia tidak mau mengkonsentrasikan pendengarannya. Mungkin dia mendengarkan, mungkin dia hadir, tapi dia tidak konsentrasi. Dia tidak berusaha memahami dengan benar. Dia tidak memahami keutamaan ilmu yang sedang disampaikan padanya, yang harusnya dia berusaha memahami dan mendengarkannya dengan baik. Al-thalif, yang ketiga, su'ul faham, pemahamannya yang salah, pemahaman yang buruk terhadap ilmu. Ini bisa jadi karena tidak dibimbing dengan pemahaman ilmu yang benar dari para guru atau para ulama, yang tentunya harusnya bisa meluruskan kesalahpahaman yang ada pada muridnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan. Maka di sini adanya su'ul faham, ya, pemahaman yang buruk terhadap ilmu. Ar-rabi', yang keempat, adamul hifzi, tidak berusaha menghafal ilmu tersebut. Tidak berusaha untuk menghafalnya. Al-khamis, yang kelima, adamu nashrihi wa ta'limihi. Tidak mau menyebarkan dan menyebarkan ilmu. Tidak mau mengajarkan dan menyebarkan ilmu. Dia sudah punya ilmunya, dia sudah menguasai, tapi dia kikir, pelit, tidak mau menyebarkan kepada manusia. Kenapa? Fa inna man khazana ilmahu wa lam yanshurhu wa lam yu'allimhu ibtalahu Allahu binisyanihi wa dhahabihi minhu jazaan min jinsi amalihi. Karena orang yang hanya menyimpan ilmunya, tidak mau menyebarkannya, tidak mau mengajarkannya kepada orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan musibah kepadanya dengan dijadikan dia lupa, ilmu itu hilang dari dirinya sebagai balasan dari perbuatannya menyembunyikan ilmu itu. Wa hadza amrun yashhadu bihi al-hizzu wal wujud. Ini adalah perkara yang dibuktikan kebenarannya, ya, pada al-hizzu wal wujud, pada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Makanya tidak mau mengajarkan atau menyebarkan ilmu ini juga menjadi sebab ilmu itu akan terhalangi seseorang hamba untuk bisa mendapatkannya. Taib, as-sadisu, yang keenam, adamul amali bihi, tidak mau mengamalkan ilmu. Tidak mau mengamalkan ilmu. Fa innal amala bihi yujibu tadhakurahu wa tadabburahu wa mura'atihi wa mura'atahu wa nadhara fihi, fa idza ahmala al-amal bihi nasiyahu. Tidak mau mengamalkan ilmu, tidak mengamalkannya, karena orang yang mengamalkan ilmu itu akan menjadikan dia akan selalu ingat ilmu tersebut, akan selalu merenungkannya, memperhatikannya, serta selalu melihatnya kembali, membacanya kembali. Maka jika dia meninggalkan amal, tidak mau mengamalkan ilmu, maka dia akan melupakan ilmu tersebut. Ya, di sini didukung dengan pernyataan dari beberapa ulama salaf dibawakan di sini. Ya, qala ba'du salaf, salah seorang ulama salaf berkata, kunna nasta'inu ala hifdzil ilmi bil amali bihi. Kami dulunya menjadikan ya penolong untuk bisa menjaga ilmu dengan mengamalkannya. Kami dulu menjadikan penolong untuk bisa menjaga ilmu agar ilmu tidak hilang dari kami dengan mengamalkannya. Subhanallah. Makanya ini jelas sekali, mengamalkan ilmu merupakan sebab ilmu itu tidak lepas dari seorang hamba yang telah mempelajarinya. Wa qala ba'du salafi aidan, sebagian ulama salaf yang lain berkata, ini dinisbatkan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, al-ilmu yahtifu bil amal, fa in ajabahu halla wa illa irtahal. Ilmu itu berbisik memanggil amal. Kalau amal itu mau datang, maka ilmu akan menetap. Maka kalau amal tidak datang, maka ilmu pun juga akan pergi. Yakni ilmu menantikan amal. Kalau ada amal, maka dia akan menetap. Kalau tidak, ilmu itu akan pergi. Menunjukkan bahwa orang yang tidak mau mengamalkan ilmu menjadi sebab ilmunya hilang. Baik. Fal amalu bihi min a'zami asbabi hifdhihi wa thabatihi. Wa tarkul amala bihi idha'atun lahu. Maka mengamalkan ilmu merupakan sebesar-besar sebab untuk menjaga dan menguatkan ilmu tersebut, sedangkan tidak mengamalkannya itu berarti menyia-nyiakan atau membuang ilmu itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, karena kita tahu penting dan mulianya ilmu, maka tentu kita akan mengusahakan sebab-sebab ini agar bisa terjaga, bahkan semakin meningkat ilmu yang telah kita pelajari. Baik. Famastudirral ilmu walastujliba bimithlil amal. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Maka tidaklah ilmu bisa dihasilkan dan bisa didapatkan ya dengan cara seperti mengamalkannya. Ya, ini tidak ada yang bisa lebih kuat untuk kita bisa mendapatkan ilmu, bisa mendatangkan ilmu melebihi dengan cara kita mengamalkan ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid ayat ke-28, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, maka dia akan memberikan kepadamu dua bagian dari rahmatnya dan menjadikan bagimu cahaya untuk berjalan dengan bimbingan cahaya tersebut. Allah berikan rahmat dua bagian, rahmat di dunia dan di akhirat, rahmat dengan memahami agama dan mengamalkannya. Ini bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa amma qauluhu ta'ala. Beliau di sini di bagian akhir pembahasan di segi 120 ini ingin meluruskan kesalahpahaman tentang makna firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 282. Adapun firman Allah di surat Al-Baqarah 282 ini, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah yang mengajarkan ilmu kepadamu. Falaisa min hadzal bab, bukan termasuk pembahasan ini. Ya, ini bukan diartikan ayat ini, bertakwalah kamu kepada Allah maka Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu. Bukan pembahasannya ini. Karena ini adalah dua kalimat yang terpisah, ya. Kata beliau, bal huma jumlatani mustaqillatani. Karena apa yang disebutkan di ayat ini adalah dua kalimat yang berdiri sendiri masing-masingnya. Talabiyatun wa huwal amru bitaqwa, yang pertama kalimat perintah untuk bertakwa, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kedua khabariyah, berita. Ya, wa hiya qauluhu ta'ala wa yu'allimukumullah, dan Allah yang mengajarkan ilmu kepadamu. Artinya ilmu ma tattaqun. Allah mengajarkan ilmu kepadamu, dengan itu kamu bisa bertakwa. Maksudnya kita disuruh belajar di sini. Disuruh bertakwa kepada Allah, kemudian kita disuruh belajar agar kita bisa ya, mendapatkan ilmu yang kita jadikan sebagai sebab untuk kita bisa meraih ketakwaannya. Walaisa jawaban lil amri bitaqwa, maka ayat yang di akhir ayat ini bukan jawaban dari yang pertama tadi, perintah untuk bertakwa. Jadi bukan maknanya bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu, bukan itu maknanya kata beliau. Walau urida biha aljaza'u la'ata biha majzumatan mujarradatan anil waw. Seandainya di sini ya sebagai balasan atau jawaban, maka akan disebutkan di sini dalam bentuk jazm, dalam bentuk diberikan sukun di akhirnya ya, dan tidak ada waw, tidak ada waw yang mengandung arti dan begitu, tidak ada dibatasi dengan waw. Fakana yaqul, maka contohnya seperti ini. Seandainya dimaksudkan di sini bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarkanmu, seandainya begitu maknanya, maka mestinya kalimatnya seperti ini, fattaqullaha yuallimkum, bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarmu. Tapi kan bukan seperti itu kalimatnya dalam ayat ini. Atau in tattaquhu yuallimkum, kalau kamu bertakwa kepada Allah maka Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu. Ya, sebagaimana di ayat tadi, ayat di atas, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan, kalau kamu bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan furqan, pembeda bagi dirimu. Naam. Ini di surat Al-Anfal ayat ke-29, fatadabbarhu, maka perhatikanlah dengan baik makna dari ayat ini. Inilah penjelasan yang panjang dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang segi keutamaan ilmu yang ke-120 yang cukup memberikan motivasi bagi kita untuk bisa memahami ilmu ini dan mengusahakan sebab-sebab agar kita bisa mendapatkannya, serta tentu menghindari ya segi-segi tadi yang menjadikan seseorang terhalangi untuk mendapatkan ilmu, untuk bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Baik, alhamdulillah cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia akhirat kita. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan insyaallah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fik Ustaz atas materi yang telah kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwat al-Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan simak berikutnya sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Untuk memperdalam materi di kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya pesan singkat di 0819896543 melalui chat WA. Namukhtari Islam azani Allahu ayyakum. Untuk yang pertama kita akan angkat melalui telepon. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu. Ini Ustaz, diperbolehkan kita sering-sering membaca Sayyidul Istighfar ya Ustaz? Diperbolehkan atau tidak ya Ustaz? Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih ya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Sangat baik tadi dari beliau yang bertanya ya, dari ibu tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau, bagi keluarga dan bagi kita semua. Pertanyaannya, sering-sering membaca Sayyidul Istighfar. Kita ketahui Sayyidul Istighfar ya, yang berarti penghulunya istighfar atau istighfar yang paling utama, itu kan disyariatkan dibaca berdasarkan hadis yang sahih. Kita baca di waktu pagi dan petang dan tertentu waktunya. Yang saya ketahui dari penjelasan para ulama dalam hal ini, seperti penjelasan Syekh Salim Al-Hilali yang saya pernah baca, beliau menyebutkan jika zikir itu, zikir tertentu disebutkan dengan waktu tertentu, maka asalnya kita baca di waktu itu saja sesuai dengan ketentuan waktunya. Ya, adapun kalau kita ingin misalnya ucapkan istighfar, memperbanyak istighfar sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar ya, inni la astaghfirullaha fil yaumi mi'ata marrah atau akthar min sab'ina marrah, saya beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Maka istighfar, kita pakai istighfar yang sifatnya tidak ditentukan waktunya. Seperti ada hadis yang sahih, para sahabat menghitung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan istighfar ini 100 kali dalam satu masjid, dalam satu majelis, dalam sekali majelis, ya, yaitu Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, terimalah tobatku, sungguhnya Engkau Maha Penerima tobat dan Maha Penyayang. Jadi kita ucapkan istighfar yang tidak terikat dengan waktu. Adapun syahidul istighfar kan sudah ada ketentuan waktunya, dibaca di waktu pagi dan di waktu pagi dan petang. Nah, barakallahu fik. Namun Ustaz Wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Rudi di Tangerang. Dengan Pak Rudi Tangerang. Silakan Pak Rudi. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mau tanya begini Pak Ustaz. Saya ini kalau ikut taklim, pikiran tuh sering melayang kemana-mana gitu Pak Ustaz. Nah, itu gimana caranya supaya bisa fokus Pak Ustaz ya? Terus baik. Kemudian lagi baik, terima kasih Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami perjelas pertanyaan beliau. Beliau bertanya, setiap kajian beliau pikirannya selalu tidak fokus dalam kajian, bagaimana caranya agar supaya bisa fokus dan apakah tetap mendapatkan pahalanya ketika dalam kondisi seperti itu Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Kalau pertanyaan sangat baik sekali dari Pak Rudi tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, kondisi yang beliau sebutkan tadi tentu ini merupakan bagian dari tipu daya syaitan yang ingin memalingkan manusia dari kebaikan ilmu dan manfaat ilmu agama. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa kepada Allah sungguh-sungguh agar dimudahkan bisa memahami ilmu dengan benar, bisa konsentrasi, merenungkan dan mendengarkan ilmu yang disampaikan. Kemudian berusaha bersungguh-sungguh. Kita tentu berusaha untuk mengkonsentrasikan diri kita karena kita ingat keutamaannya. Jangan ikuti bisikan syaitan. Jangan ikuti was-was syaitan. Kita berusaha sungguh-sungguh maksimal. Walaupun kita masih tergoda juga setelah berusaha, maka insya Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan usaha kita. Tapi kalau dari asalnya kita tidak peduli, kita ikuti apa yang dibisikan oleh syaitan, kita sudah dilalaikan, kemudian kita ikut mengikuti kelalaian tersebut, maka jelas ini yang jadi sebab dia terhalangi mendapatkan pahala dan kebaikan dari majelis ilmu yang diikutinya tersebut. Ya, meskipun tentu saja tetap kita katakan berusahalah semaksimal mungkin dan tetap mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya yang demikian luas diberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Nah, barakallahu fiik. Namun Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus, kita tunggu kembali. Baik, Ustaz, kita baik. Ya, silakan. Ya. Baik. Baik, kita angkat pertanyaan melalui chat WA Ustaz yang sudah masuk. Mohon maaf. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ibu Nuruh di Tangerang Selatan. Ya, silakan Ibu Nuruh. Mau pertanyaannya gini, ini kan tentang tadi ilmu yang bermanfaat ya, tadi saya dengar ya. Halo? Iya, silakan Ibu. Nah, pertanyaannya, jadi saya itu dulu S1-nya kan belajar bahasa asing. Cuman sekarang nggak pakai sama sekali karena saya jadi ibu rumah tangga. Jadi sebaiknya agar ilmu ini bermanfaat, apakah boleh saya misalnya buka kursus gitu untuk anak-anak di sekitar komplek saya gitu. Tapi kan itu berarti ada biayanya. Apakah akan jadi bermanfaat nggak Ustaz kalau saya buka kursus, atau sebaiknya saya ajarkan saja tanpa ada pungut biaya gitu Ustaz? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Maksudnya yang paling berpahala yang seperti apa ya Ustaz, agar ilmunya tetap mengalir gitu. Baik. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya Ibu, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang baik sekali dari Ibu yang ada di Tangerang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan bimbingan kebaikan bagi beliau, bagi keluarga, dan bagi kita semua. Untuk pertanyaan yang disampaikan tadi tentang ibu ini yang memiliki pengetahuan atau pernah sekolah bahasa asing, saat ini ingin diamalkan untuk kebaikan, maka kita katakan ketika ibu ingin mengajarkan bahasa asing ini kepada orang lain agar dia bisa mengambil manfaatnya, atau mungkin bisa digunakan untuk hal-hal yang mungkin sifatnya mubah dari urusan dunia, entah untuk kerja dan seterusnya, maka ini hukumnya mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Mau ngambil uang atau tidak juga diperbolehkan. Cuman yang kita katakan di sini, kalau hubungannya dengan usaha untuk mengambil atau mendapatkan pahala, kita seharusnya atau sebaiknya kita jadikan pelajaran bahasa asing ini untuk mengajak mereka kepada kebaikan yang lain, kebaikan agama. Jadi kalau seandainya ibu bisa, ya tentu setelah melaksanakan kewajiban rumah tangga dengan baik, dapat izin dari suami, tidak menjadikan terbengkalai kewajiban dalam rumah tangga, yang itu yang utama, ya. Kemudian nanti tidak ada hal-hal yang melanggar agama, misalnya ketika ibu mengajar, ya tentu yang diajar adalah anak-anak perempuan, ya. Atau kalau mungkin untuk anak-anak yang belum balik, ya, itu pun tetap dengan memperhatikan supaya tidak terjadi fitnah nantinya. Kalau terpenuhi syarat-syarat ini, ibu misalnya mengajarkan dan diselingi di sela-sela itu ajakan mereka untuk beragama dengan benar, untuk mengikuti manhaj salaf, untuk bisa belajar agama, melaksanakan sholat dengan benar, belajar akidah. Artinya kita jadikan pelajaran bahasa asing ini untuk mendekati mereka agar bisa kita dakwai kepada pemahaman agama yang benar. Ini tentu akan menjadikan nilai pahalanya lebih besar, pahalanya lebih tinggi. Ya, kita ingin mengambil upah atau ada bayaran jasa dari pengajaran tersebut atau tidak, ya. Yang jelas kalau kita selipkan dan itu menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah untuk mengikuti agama yang benar, maka ini yang akan menilai pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah. Namun satu wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz, dan kembali kami angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543 untuk kita berdalam materi yang telah beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang keutamaan ilmu yang telah kita simak bersama. Nam, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, kita tunggu kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari Ibu Akbar di Jakarta. Silakan Ibu Akbar. Gini Pak Ustadz, mau nanyain kondisi kalau kita minum pakai sedotan. Kan kita diperintahkan megangnya pakai, minum pakai tangan kanan. Kemudian kondisi minum pakai sedotan ini kan ada megang gelas pakai tangan kanan dan sedotannya dipegang pakai tangan kiri atau sebaliknya. Dan bagaimana yang baiknya begitu Pak Ustadz? Atau baik, ada kondisi yang lebih baik gitu? Baik, terima kasih Bu Akbar. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, silakan Ustadz. Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik saya dari ibu yang ada di Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, ketika seorang meminum dengan sedotan, tentu saja ini diperbolehkan di dalam agama kita. Ya, secara hukumnya boleh-boleh saja, apalagi itu memudahkan kita untuk minum misalnya. yang kita lakukan adalah kita memegang gelasnya dengan tangan kanan. Kemudian kalau kita bisa langsung minum dari sedotan secara langsung tanpa bantuan tangan kiri, silakan langsung, itu boleh-boleh saja. Atau misalnya sekedar bantuan tangan kiri agar bisa mengarahkan sedotan tersebut supaya tidak luput dari mulut, kita tidak mengapa juga. Hanya sekedar tangan kiri ini membantu karena tangan kita sedang sibuk memegang gelas, maka itu diperbolehkan. ya. Sama dengan misalnya orang minum, misalnya butuh atau kondisinya tangannya lemah atau misalnya anak kecil sehingga dia harus memegang gelas dengan dua tangan, kan tidak mengapa. Yang dilarang di sini ketika dia memegangnya dengan tangan kirinya. Jadi memegang dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri hanya sekedar membantu mengarahkan mengarahkan sedotan tersebut ke dalam mulut kita, maka ini insya Allah perkara yang tidak dilarang di dalam Islam, tidak mengapa di dalam Islam. Barakallahu fik. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Dan ikhtal Islam azani Allah wa ayyakum. Masih kita membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan melalui chat WA di 0819896543. Nah, kita angkat pertanyaan berikutnya, masih melalui telepon kembali. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya, Bapak ini? Iskandar, Pak, dari Kalimantan Timur, Pak. Silakan, Pak Iskandar. Mau tanya, Pak, apakah bersanji itu betul riwayat Nabi, Pak? Gimana, Pak? Ulang lagi, mohon maaf. Bersanji, apakah bersanji itu betul riwayat Nabi? Berjanji, oh, ya, baik. Baik, terima kasih. Bersanji, Pak, bersanji. Bersanji ya, baik, terima kasih. Ya, tolong ya. Dijelaskan, Pak, apakah itu betul riwayatnya Nabi kalau dibaca? Baik, cukup, Pak, ya. Terima kasih, Pak Iskandar, pertanyaannya. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari Pak Iskandar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufiknya dalam kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, jawabannya apa yang ditanyakan tadi tidak ada asal usulnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak ada penjelasan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak para sahabat, juga bahkan tidak diajarkan oleh Imam Madzhab yang empat misalnya. Tidak ada yang pernah mengajarkan bentuk tidak ada tuntunannya di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban telah memberikan, Ustaz. Dan kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ibu Nur di Bekasi. Silakan, Ibu Nur. Ya, silakan, Ibu Nur. Ini, Pak Ustaz, saya pengen nanyakan tentang sholat tahajud. Iya. Apakah sholat tahajud itu boleh dilakukan setiap malam gitu? Maksudnya rutin setiap malam gitu, atau ada jeda gitu, mengingat sholat ini bukan sholat wajib, Pak Ustaz? Baik, itu saja, Bu Nur. Terima kasih banyak. Terima ya. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, pertanyaannya adalah apakah sholat tahajud dikerjakan setiap malam atau boleh dilakukan secara berjarak sewaktunya? Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang baik sekali dari Ibu Nur yang ada di Bekasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan limpahan rahmatnya kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua. Jawabannya tentu saja diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk kita terus-menerus melaksanakan sholat tahajud di setiap malam kita. Tentu kita tidak meyakini wajibnya, tidak mesti sesuatu yang kita kerjakan terus-menerus, kita meyakini kewajibannya. Buktinya seperti sholat sunnah rawatib, kita kerjakan terus-menerus dan diperintahkan di dalam hadis yang sahih untuk kita, tetapi kita katakan tidak wajib, sehingga suatu saat kita meninggalkannya tidak mengapa, tidak merupakan perkara yang kita lazimkan harus, ya, kalau kita meninggalkannya tidak mengapa sekali-sekali, apalagi orang dalam kondisi-kondisi tertentu kayak sakit atau safar dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar beliau hanya melakukan salat witir saja. Keutamaan salat tahajud, ya, qiyamul lail, salat malam jelas sangat besar. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'abu salihin qablakum," ya. Hendaknya kalian melakukan salat malam karena itu kebiasaannya orang-orang saleh sebelummu. Ayat-ayat Al-Quran banyak yang menyebutkan bahwa ini merupakan perbuatan orang-orang yang soleh ketika mereka menetapi atau membiasakan dirinya untuk melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud ini. kalaupun misalnya kita meninggalkannya, maka kadang-kadang kita meninggalkannya, maka ini juga bukan merupakan sesuatu dosa, tapi kalau kita menetapinya terus berusaha melakukannya, maka ini jelas merupakan kebaikan, kebaikan yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Karena kita ketahui salat malam itu adalah sebaik-baik salat setelah salat lima waktu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui pesan singkat, melalui chat WA dengan pendengar kita, yaitu Pak Uliansah dari Pandeglang. Ustaz, beliau bertanya, Ustaz, tentang duduk di antara dua khutbah pada salat Jumat itu, apakah itu termasuk rukun ataukah sunnah, apakah itu menjadi syarat, Ustaz? Dan bagaimanakah jika meninggalkan duduk di antara dua khutbah itu, sahkah salat Jumatnya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, kalau fik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang berada di Pandeglang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi beliau. Ya. Jadi maksud dengan duduk di antara dua khutbah tadi mungkin bagi imam ya, karena makmum kan pasti dalam keadaan duduk ya. Ya, yang saya ketahui itu bukan merupakan bukan merupakan syarat sahnya khutbah Jumatnya atau khutbah orang tersebut ya. Meskipun itu jelas merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk itu artinya memisahkan antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, tapi bukan merupakan syarat. Artinya kalau orang tidak melakukannya, bisa dikatakan misalnya khutbahnya tidak sah atau jumatannya tidak sah. Saya tidak mengetahui jika ada yang berpendapat demikian. Yang saya ketahui itu bukan merupakan syarat, dan tentu saja melakukannya adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mestinya berusaha dilakukan oleh orang yang melakukan khutbah Jumat atau khatib yang sedang melakukan khutbah Jumat. Barakallahu fikum. Ini jawaban dari pertanyaan yang terakhir yang menutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita sampaikan menjadi sebab kebaikan dan bekal untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.